Bagikanlah kebaikanmu dengan kekurangan. Tidak pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima.